Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tapi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain, ada Abu Bakarnya tuh kampung. Yang mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu. Bangun masjid tuh enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, bung kubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Kudu ada Utsmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Utsman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji tiga boyokan. Yang satu uap, yang satu kempet, yang satu pules. Ustaz pegel. Lagian nih maaf, maaf, maaf. Kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustaz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo ngerti kagak, paseh kagak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta. Beo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejuta beo. Beo. Sejuta. Ustaz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikumnya cakep banget. Lerangin kitab selembar, beniran mulut. Pulang 16.000. Lah, udah. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Bangpak bener. Ya biarin, boleh ngomong turu-turu ini mah. Nah. Halo Utsman. Apalagi Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pun, nih flashback dikit. Rumah Nabi pun dikepung, pagar betis rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga satu. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi, pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa, memang tempat tidur itu yang diincar. Bakal dibunuh, dan Imam Ali tahu. Dan beliau masih muda, dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan. Nyawa taruhannya. Kita perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuhi Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Bapak-bapak nih ntar pulang dari sini, boleh udah musyawarah sama bininya. Malu. Abang, tadi lu denger Kiai ngomong apa? Abang, ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya. Umpamanya. Ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini mah. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus. Asia sangat terbelakang. Perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Sebelum Rasulullah datang murah. 2003 jam rodol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senanya biar selir 30-60 nih diketengin nih. Sultan-sultan Turki, ratusan biara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina, bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Lah, haulah. Saya cuma enggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda terenyuh lihat itu. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara.